mana stres, kekasih main gila, bisa bisa stres, kenakalan remaja juga bikin stres. Tuhan kasihnya, domba-domba ku berkata. pahit rasanya untuk rasanya empedu. Yeah. Sehingga kadang aku sebagai penyanyi untuk menghibur hati yang sedih. tidurnya sendirian. Hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang. Oh, bujana, bujana, bujana. Sebagai teman, mata melotot, pikiran melayang. Oh, bujana, bujana, bujana. Thank you. menjagakan keimanan.